إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام حفظني حفظكم الله Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini ikhlas, mengharapkan pahala semata darinya, menjadikan amalan ini bermanfaat untuk kita sekalian. Kita masih dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan sebelumnya, pertemuan yang lalu telah kita lewati hadis yang ke-28, hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang menjelaskan kepada kita tentang wasiat yang agung dari wasiat Rasul alaihi salatu wassalam yang dinamakan oleh para sahabat dengan wasiat perpisahan. Nah, seolah-olah wasiat seseorang ketika hendak meninggalkan sahabatnya, yang menunjukkan barang siapa yang berpegang teguh dengannya, maka sungguh dia telah dibimbing kepada jalan yang lurus. Nabi SAW memberikan wasiat perkara-perkara yang penting. Nah, usikum bittaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar dan taat kepada penguasa, pemerintah negeri kaum muslimin, pada penguasa pemerintah, mendengar dan taat. Nah, telah kita sebutkan bahwa ini merupakan ibadah yang besar. Allah perintahkan kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, yang dengannya mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pertama, dan yang kedua atau yang berikutnya mereka akan mendapatkan kemaslahatan dunianya. Karena para ulama mereka menyebutkan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya, bahwa manusia tidak bisa mendapatkan manfaat dalam kehidupan dunia ini kecuali dengan adanya penguasa, baik penguasa itu baik seorang yang saleh ataukah penguasa itu fajir. Nah, akan terkumpul kemaslahatan ad-din wa dunia ketika manusia itu dipegang oleh seorang penguasa. Akan terbentuk rasa aman di mana manusia mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mampu untuk mencari kebahagiaan dalam kehidupan dunia dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian Nabi SAW pula memberikan wasiat kepada mereka, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup lama dari kalian akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Subhanallah. Tanda kenabian Rasulullah alaihi salatu wasalam, sepeninggal beliau salawatu rabbi wasalamu alaihi, akan muncul banyak perpecahan, banyak perselisihan. Masing-masing mengaku dialah yang berada di atas al-haq dan mengklaim yang lainnya berada di atas kesesatan. Naam. Demikian Nabi SAW kemudian memberikan solusi, jalan keluar untuk kemudian seseorang terselamatkan dari perpecahan yang tercela tersebut. Dan telah disebutkan bahwa perpecahan itu tercela ketika seseorang berpaling dari jalan Allah, seseorang ketika tergelincir dari siratal mustaqim, dia mengambil selain jalannya kaum mukminin, maka sungguh dia telah berpecah dan telah meninggalkan siratal mustaqim, menyelisihi. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Ayat ini dalam surat Ali Imran ini menjelaskan kepada kita, Allah perintahkan kita untuk berpegang dengan tali agama Allah, dengan apa yang telah dibawakan, dibimbingkan oleh Nabi kita Rasulullah alaihi salatu wassalam. Siapa yang berpegang teguh dengannya, maka sungguh dia telah menempuh siratul mustaqim. Siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah membentuk perpecahan atau telah mengikuti jalan perpecahan. Allah perintahkan untuk berpegang teguh dengan siratul mustaqim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang dari menempuh lawannya, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Menunjukkan kapan saja seseorang itu berpaling dari hablullah, dari jalan Allah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah menempuh jalan perpecahan yang tercela. Rasul Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain juga menyatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, dia mengikuti selain jalannya para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin yang mana jalannya mereka adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari syariat ini, mengikutinya. Nah, dia menyelisihinya, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan dua ancaman yang sangat berat. Kedua-duanya terberat. Terberat di dunia dan terberat di akhirat. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan ke mana dia berpaling. Akan dibiarkan. Tidak lagi dibimbing. Tidak lagi diberikan petunjuk ketika dia telah berpaling dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Akan dibiarkan kemana dia berpaling, tersesat. Nas'alullaha lana walakum al-afiyata wassalam. Naam. Wa nuslihi jahannam, ancaman yang kedua, dan kami kelak akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam. Ancaman terberat di akhirat. Ikhwani fiddin azan wazakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan bimbingan setelah menyebutkan ada akan ada muncul perpecahan tersebut, perselisihan yang banyak tersebut. Beliau memberikan solusi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Berpegang teguh dengan sunnah ini merupakan kabar gembira bagi ahli sunnah, bagi al-jamaah, bagi salafiyun yang mereka menjadikan prinsip mereka dalam beragama mengikuti al-kitab was-sunnah ala fahmi salafi hadhil ummah, memahami Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Telah ditunjukkan kebenaran ini berdasarkan Al-Quran, ayat yang kita sebutkan tadi menunjukkan pula, demikian pula hadis-hadis Nabi SAW ini diantaranya. Nah, dan ini adalah agama yang hak, yang pasti benarnya. Nah, siapa yang berpegang teguh dengannya maka pasti dia telah menempuh as-siratul mustaqim, maka pasti dia berada di atas kebenaran. Siapa yang menyelisihinya maka sungguh terjatuh ke dalam kesesatan wal'iyadu billah. Banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah, berdoa untuk seseorang diberikan hidayah, bimbingan kepada sunnah tersebut, kepada siratal mustaqim tersebut. Nah, banyak-banyak meminta berdoa kepada Allah untuk diberikan hidayah kepadanya dan untuk istiqamah di atasnya. Ahli sunnah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, al-mutamassikuna bisunnah, mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'taqiduna bima jaa'a biha, yang mereka meyakini semua yang datang dari sunnah, menjadikan itu sebagai keyakinannya, tidak menolak na'am dan menyelisihinya. Al-amiluna laha, mereka beramal dengannya. Ya, al-mutamassikuna laha, mereka benar-benar berpegang teguh dengannya. Ad-du'atu ilaiha, mereka mengajak manusia kepadanya, kepada sunnah, bukan kepada pemahaman mereka, bukan kepada hawanya mereka, tetapi kepada sunnah, kepada siratal mustaqim. Adzabuna anha, dan mereka orang-orang yang membela sunnah tersebut, membela sunnah itu dari dijatuhkan, dari dilecehkan, dari diterlantarkan dan dilupakan atau diselisihi, membela sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW memberikan penekanan terhadapnya, addu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigit geraham. Artinya, pegang benar-benar sunnah tersebut, jangan sampai terlepas. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa di masa-masa tersebut, dan kita tentunya mengetahui dan merasakannya, Nabi SAW mengisyaratkan bahwa di masa-masa itu akan muncul berbagai macam perkara, berbagai macam pihak yang akan berusaha untuk menggoyahkan seseorang dari berpegang teguh dengan sunnah. Akan digoyahkan, akan diusahakan untuk dia terlepas dari sunnah. Naam. Imma tafrid wa imma ifrad. Apakah dia jatuh ke dalam sikap berlebih-lebihan, keluar jalur dari sunnah, ataukah dari sikap meremehkan dan menelantarkan, meninggalkan sunnah. Addu 'alaiha bin nawajid, lalu beliau peringatkan lawannya, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dari dalam agama, hal-hal yang bid'ah disandarkan ke dalam agama padahal itu bukan bagian dari agama, disandarkan bahwa itu amalan kedekatan taqarrub kepada Allah padahal sama sekali tidak dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. menjadikannya sebagai amalan yang mendapatkan meraih wajah Allah dan pahala darinya, padahal tidak pernah dibimbingkan di dalam Islam, di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah mereka, haula'il qaum. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa seseorang itu akan benar-benar mampu berpegang teguh dengan sunnah apabila dia mengenali sunnah tersebut. Seseorang itu tidak mampu untuk berpegang teguh dengan sunnah selama dia tidak mengetahui bahwa sesuatu itu sunnah, sesuatu itu al-haq. Bagaimana bisa seseorang itu berpegang teguh dengan sunnah, ya, dengan meyakini bahwa itu sunnah, sementara dia tidak mengetahui bahwa itu sunnah? Nah, ini menuntut kita sekalian, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, untuk belajar, untuk memberikan keseriusan, memberikan semangat, waktu, berikan kesempatan bagi kita untuk mempelajari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau bukan ahli sunnah yang mengagungkan sunnah, kalau bukan ahli sunnah yang berupaya untuk mencari dan memelihara agama dan sunnah ini, maka siapa lagi yang bisa menjaga agama dan memelihara sunnah ini, membela sunnah tersebut ketika sunnah itu dijatuhkan, direndahkan, diremehkan? Naam, memberikan waktu dan kesempatan untuk mempelajari sunnah, terutama di masa-masa kita. Lihat haula'il qaum, mereka menempuh upaya untuk beribadah kepada Allah, namun bukan dengan tuntunan syariat. Melakukan peledakan, penembakan, pembunuhan dari pihak-pihak yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya dengan tanpa hak, lalu kemudian mengatasnamakannya sebagai jihad, mengatasnamakannya sebagai ibadah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Islam berlepas diri darinya. Islam berlepas diri dari pembunuhan-pembunuhan yang batil tersebut. Islam berlepas diri dari tindakan-tindakan yang sembarangan yang mengatasnamakan Islam, padahal Islam berlepas diri darinya. Membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Jangankan seorang muslim, dan ini telah kita ketahui bersama, seorang kafir mu'ahad saja tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, orang kafir yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin, tidak saling serang-menyerang, dia serang ke negaranya, dia ledakkan tempat mereka, padahal ada perjanjian damai untuk tidak saling serang-menyerang. Masing-masing mengirim duta besarnya, mengadakan hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi, dalam bidang yang lainnya. Kemudian dia ledakkan, dia bunuh orang-orang di tempat negara kafir tersebut. Kata Nabi SAW, siapa yang membunuh seorang kafir muahad, dia tidak mencium bau jannah, padahal bau jannah itu bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Lah ini kafir. Bagaimana seorang muslim, bagaimana darah seorang muslim yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendengarkan dan mengetahui, sering kita baca dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan tentang kehormatan darah seorang muslim. Membunuh seorang muslim tanpa sengaja, karena tidak sengaja saja Allah perintahkan untuk membebaskan budak dan membayar diat. Naam. Wa may yaqtul mu'minan, naam, man qatala mu'min, man qatala wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa yasaddaku. Barang siapa yang membunuh mukmin karena keliru, tidak sengaja, bawa motor, kemudian qadarullah ma syaa fa'al, menabrak seseorang, naudzubillah, menyebabkan dia meninggal. Hati-hati pengendara motor. Nah, banyak-banyak berdoa kepada Allah bawa mobil. Qadarullah ma syaa fa'al. Allah berkehendak, semoga Allah jaga kita seluruhnya. Naam. Kemudian menyebabkan seseorang terbunuh tanpa sengaja, tidak dengan niat. Cuman masya Allah, qadarullah ma syaa fa'al, Allah menghendaki untuk mengujinya. Menyebabkan seorang jiwa, seorang muslim meninggal. Naam, Allah perintahkan bebaskan budak dan bayar kafarah. Kafarah seorang mukmin itu 100 ekor onta. Onta itu lebih mahal dari sapi. Kali 100, silahkan lihat. Naam, itu kafarah. Itu diat. Dan dia juga harus membayar kafarah. Diat dari harta karib kerabatnya, adapun kafarah dari harta miliknya. Dia bebaskan budak. Tapi saya enggak dapati budak di zaman sekarang. Allah telah sebutkan, "Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah." Siapa yang tidak mampu membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan. Ikhwani fiddin. 2 bulan berturut-turut dia harus berpuasa sebagai taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena membunuh seorang muslim tanpa sengaja. Nah, ini menunjukkan sangat berharga jiwa seorang muslim. Tidak diperbolehkan untuk sembarangan, ya. Nah, terhormat di sisi Allah. Puasa 2 bulan berturut-turut itu kalau satu jiwa. Lalu bagaimana dia menyebabkan sekian jiwa itu meninggal? Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Semoga Allah jaga kita sekalian dari musibah tersebut. Musibah yang menyangkut atau terkait dengan agama seseorang, kesesatan dan yang lainnya, dan musibah yang terkait dengan jasmani seseorang. Hadis berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Hasan ibn Hussein An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-hadithu tasi wal-ishrun, hadith yang ke-29. An-Mu'ad radiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Mu'ad radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alayhi. Ta'budullaha la tusyriku bihi shay'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Thumma qala, adulluka 'ala abwabil khair. As-sawmu junnatun wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatu rajuli fi jawfil lail thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun thumma qala, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudahu wa dhurwata sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dharwatu sanamihi al-jihad. Thumma qal, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Bimalaki dhalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi fa qala, kufa alayka hadha. Qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Fa qala, thaqilatka ummuk ya Mu'ad. Wahal yakubun nasa fin nari ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Hadith Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ini diriwayatkan oleh al-imam Tirmidzi rahimahullah dalam jami'nya. Para ulama mereka berselisih tentang kedudukan hadith ini. Sebagian mereka menyebutkan bahwa hadis ini hadis yang lemah, hadis yang memiliki cacat. Di antara yang menyebutkannya Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. dan juga sebagian ulama mereka melihat hadis ini dengan jalur-jalur yang lainnya sampai pada tingkat kesimpulan mereka menghasankan atau mensahihkan hadis ini seperti al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu taala alamu bisawab. Para ulama mereka menjelaskan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, beliau juga termasuk yang lebih condong bahwa hadis ini hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah karena beberapa jalur-jalur yang lain, juga riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan kesahihan makna dan kandungan hadis ini. Qala rahimahullah, dari hadis dari Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang sebuah amalan yang akan memasukkan diriku ke dalam jannah dan menjauhkan aku dari neraka. Ini pertanyaan Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Pertanyaan ini ma'asyiral ikhwah azani wa jazakumullah menjelaskan kepada kita begitu bersemangatnya Mu'adz secara khusus dalam hadis ini. Demikian pula para sahabat yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum dalam hadis-hadisnya yang lain yang menunjukkan kepada kita semangatnya mereka tentang ilmu, semangatnya mereka untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhiratnya, semangatnya mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang memberikan manfaat, pertanyaan yang melahirkan amalan. Ya, berbeda dengan apa yang dilakukan atau menjadi kebiasaan sebagian mereka, bertanya cuma sekedar bertanya. Bertanya hanya ingin sekedar menambah wawasan, menambah pengetahuan. Bertanya agar supaya ketika seseorang menyampaikan, lalu kemudian dia juga bisa berucap, ya saya tahu masalah itu, saya juga pernah mendengarkan, saya juga pernah mengetahui. Sekedar tahu saja, tidak ada wujud nyatanya dalam amalan keseharian. Nah, ya, pertanyaan mereka pertanyaan yang cuma sekedar menambah wawasan, ataukah pertanyaan yang kemudian ketika diberitakan, ya saya bisa memilih yang ini mau diamalkan atau yang lain. Ya, lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bertanya tentang amalan, ya, tentang sebuah perkara yang melahirkan amalan benar-benar untuk diterapkan. Pertanyaan yang jujur, yang mengharapkan kedekatan mereka, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Tunjukkanlah ya Rasulullah, akhbirni ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang sebuah amalan yang memasukkanku ke dalam jannah dan menjauhkan aku dari neraka. Ini menunjukkan kepada kita, Nabi SAW kemudian menjawab, ini menunjukkan kepada kita Nabi SAW menyetujui apa yang diucapkan tersebut, sehingga memberikan faedah kepada kita bahwa amalan itu sebab untuk masuk ke dalam jannah. Amalan itu penyebab untuk kemudian seseorang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepadanya dengan jannah. Beritakanlah kepadaku sesuatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam jannah dan menjauhkan dari neraka. Ini menunjukkan bahwa amalan itu sebab yang penting untuk kemudian seseorang dimasukkan ke dalam jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 72, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah jannah yang kalian diwarisi, yang kalian diberikan, diwariskan kepada kalian jannah tersebut, bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang kalian dulu amalkan. Ya, Naam, apa yang kalian perbuat dari ketaatan, rela untuk kemudian bersabar-sabar diri menjalankan ketaatan kepada Allah, rela untuk bersabar-sabar diri dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan bersabar dalam menghadapi musibah yang menimpa, menyakitkan dirinya, dengan memasrahkan itu semua kepada Allah, meminta untuk diselamatkan, bersabar dan tidak berkeluh kesah. Ya, apa yang diamalkan itu akan menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam jannah. Akhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah, bahwa amalan itu sebab, bukan sesuatu yang mewajibkan. Hal ini maksudnya dalam ungkapan yang berbeda, bahwa seseorang tidak masuk ke dalam jannah dengan sekedar amalan yang dia perbuat, ya, karena jannah itu sangat berharga, tidak senilai dengan amalan yang dilakukan oleh seseorang, ya, tidak senilai dengan amalan yang dilakukan oleh seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam riwayat Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullah, "Lan yadkhulal jannah ahadun minkum bi'amalihi." Tidaklah salah seorang kalian akan masuk ke dalam jannah disebabkan sekedar amalannya. Ya. Para sahabat mereka bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah tidak pula dirimu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ana illa ayataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin." Tidak pula aku, ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah merahmatiku, telah menyelimutiku dengan rahmat dan keutamaan darinya. Artinya bahwa seseorang masuk ke dalam jannah itu murni karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena anugerahnya, bukan sekedar amalan. Sehingga jangan sampai seseorang itu tertipu dengan amalan. Dia beramal banyak, sudah berusaha soleh, lalu kemudian dia tertipu dengan amalannya, merasa ujub, bangga dengan apa yang telah dia perbuat dari amalan soleh, merasa itu telah sesuatu yang telah menjadi amalan yang pasti diterima dan telah mewajibkannya untuk masuk ke dalam jannah. Ya. Naam, tidak sebagaimana mereka kaum khawarij, ya. Naam. Yang mereka gurur, tertipu dengan amalannya, menyangka bahwa amalan itu sebab perkara yang mutlak yang menjadikan seseorang masuk ke dalam jannah tanpa keutamaan dari Allah. Ya. Sehingga termasuk akidah mereka yang sesat, mereka memastikan seseorang, ya, nah, mewajibkan seseorang untuk masuk ke dalam jannah dengan amalan solehnya, dan mewajibkan seseorang untuk masuk ke dalam neraka dengan amalan dosanya. Ya, oleh karena itu mereka termasuk kaum yang bermudah-mudahan dalam menjatuhkan vonis kafir kepada pelaku dosa. Mereka kaum khawarij, ya. Nah, sekadar seorang terjatuh ke dalam perkara dosa, mereka kafirkan. Itu kaum khawarij, kalau bahasa kita teroris. Ya. Nah, demikian pula mereka mewajibkan seseorang untuk masuk ke dalam jannah dengan sekadar amalan saleh. Ya. Bahkan mereka memastikan. Ya. Nah, mungkin tidak asing bagi kita perbuatan sebagian mereka. Ya. Membuat video rekaman dirinya. Video rekaman dirinya sendiri itu haram hukumnya. Taswir, zawatil arwah, menggambar makhluk bernyawa. Ini dia buat sebelum dia melakukan pengeboman, ya. Lalu kemudian padanya dia pesankan, atau dia mungkin bukan video, atau mungkin suratnya, lalu kemudian dia pesankan kepada keluarganya, "Kalau engkau wahai istri telah membaca surat ini, saya telah bersanding dengan bidadari," katanya. Nah, ini melakukan amalan dosa, amalan kebidahan, amalan kemungkaran, menjadikan amalan ini itu sebagai jihad, padahal jihad berlepas diri, Islam berlepas diri darinya. Nah, lalu kemudian memastikan dirinya untuk masuk ke dalam jannah dengan amalan tersebut. Nabi SAW menyatakan tidaklah salah seorang kalian itu masuk ke dalam jannah dengan sebab amalan, dengan sekedar amalan. Ya. Nah, maksud dari hadis ini bahwa seseorang itu dengan amalan soleh yang diperbuatnya tidak kemudian menjadi berhak dia mendapatkan jannah. Karena jannah itu sesuatu yang sangat berharga. Ya. Sesuatu yang sangat besar. Kalaulah seseorang itu beramal amalan soleh, amalan ketaatan, lalu Allah Subhanahu wa taala membalas dengan memberikan kenikmatan kepadanya dalam kehidupan dunia, sudah cukup. Ya. Allah berikan kepadanya kesehatan mata sehingga dia bisa melihat. Mata itu sangat berharga. Ya. Ini baru satu mata saja. Ya. Antum bayangkan seseorang kalau tidak mampu melihat, dia punya harta demikian banyak, sepenuh bumi ini hartanya semuanya misalkan. Dia akan mampu mengorbankan seluruh hartanya itu demi untuk bisa melihat. Nah, ini menunjukkan karunia yang besar dari mata itu. Itu baru satu mata. Gimana yang lainnya? Napas seseorang, ya, pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Terlalu banyak nikmat. Nah. Ya. Amalan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak senilai dengan jannah. Seseorang itu ketika dia beramal saleh, ketaatan itu menjadi sebab dengan amalan saleh itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya, Allah melebihkan, Allah membalas apa yang telah dia perbuat dengan balasan yang berlipat, Allah masukkan dia ke dalam jannahnya. Ya. Jadi bukan sekedar amalan. Oleh karena itu penting ma'asyiral ikhwa, a'azan wa jazakumullah, jangan seseorang itu merasa ujub dengan amalan. Jangan seseorang itu merasa bangga dan besar hati, besar kepala dengan apa yang telah dia perbuat dari amalan saleh. Ya. Nah. Lihat para sahabat kaum mukminin. Allah sebutkan dari dalam Al-Qur'an, "Walladzina atau walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Dan mereka itu telah melakukan apa yang Allah yang mereka perbuat dari amalan soleh, melakukan berbagai macam amalan soleh, melakukan berbagai macam ketaatan. Sementara Allah sifatkan hati mereka wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka itu senantiasa merasa takut, merasa khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berbangga, berbesar diri dengan amalan yang diperbuat, dengan kesolehan yang telah dia lakukan. Ketika Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara tersebut, kata Nabi SAW, "Laqad sa'alta an 'adzim." Sungguh engkau wahai Mu'ad telah bertanya sesuatu yang besar. Sesuatu yang sangat besar. Ya. Nah, bertanya sebuah amalan untuk kemudian seseorang masuk ke dalam jannah, terselamatkan dari neraka, sungguh perkara yang sangat besar. Dengan sebab itulah Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah utus para rasulnya, agar supaya manusia ini bisa menempuh sebab, bisa menempuh jalan, sehingga mereka masuk ke dalam jannah dan terbebaskan dari pedihnya siksa neraka. فَمَنْ زُهْزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدَخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah mendapatkan kemenangan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seseorang, ini menunjukkan untuk menunjukkan besarnya perkara yang diminta tersebut, jannah dan terjauhkan dari an-nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Kaifa taqulu idza shallaita?" Apa yang engkau baca apabila engkau salat? Apa yang engkau baca apabila engkau salat? Yani apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau minta? Ya. Karena salat itu tempatnya seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tempat dalam salat itu berdoa. Baik yang sifatnya tauqifiyah atau yang sifatnya sesuatu yang bisa dia meminta permohonan yang lainnya. Doa istiftah merupakan doa. Al-Fatihah merupakan doa. Kemudian di antara doa ruku' merupakan doa sujud, tempatnya berdoa, dan yang lainnya. Lah, Rasulullah SAW bertanya kepada orang ini, kepada laki-laki tersebut, apa yang engkau baca dari doa apabila engkau sholat? Qala, kata orang tersebut dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, atasyahadu wa akul. Aku melakukan tasyahud, lalu kemudian aku membaca. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa pada tasyahud, khususnya tasyahud yang terakhir, itu merupakan tempat seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak meminta. Ya. Nah, setelah dia melakukan membaca tasyahud, ya, attahiyatu lillahi wassalawat dan seterusnya, kemudian dia membaca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad seterusnya, selawat Ibrahimiyah, maka setelahnya tempatnya berdoa. Dia memulai dengan doa-doa yang sifatnya wajib. Doa untuk meminta perlindungan dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang yang salat ketika tasyahud akhir, ketika tasyahud, yakni tasyahud akhir, untuk membaca zikir ini. Untuk membaca doa ini. Doa untuk meminta perlindungan dari empat hal. Setelah itu tempatnya berdoa. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW beliau menyatakan, falyatakhayyar minal mas'alati masya. Silakan dia memilih dari permintaan mana saja yang dia inginkan. Mau doa apa silakan. Ya. Nah, sebelum salam. Sebelum salam. Ini tentunya ketika dia memiliki waktu. Ketika dia menjadi imam atau sholat sendirian. Atau sholat sebagai makmum dalam kondisi memiliki waktu. Namun ketika imam telah salam, jangan dia membaca doa yang sifatnya mustahab atau sunnah tersebut, ya, kecuali dia mengikuti imam. Kecuali dia mengikuti imam, karena seorang makmum diperintahkan untuk mengikuti imam. Kalau memiliki waktu, maka silakan dia meminta doa apa saja yang dia inginkan. Laki-laki ini ketika dia ditanya tentang apa yang dia baca ketika sholat, dia mengatakan atasyahad, saya melakukan tasyahud, kemudian saya membaca as'alullahal jannah wa'udhu bihi minan nar. Dalam riwayat yang lain, Allahumma inni as'alukal jannah wa'udhu bika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu al jannah, dan aku meminta perlindungan, aku berlindung diri denganmu ya Allah dari neraka. Dia meminta kepada Allah al jannah dan meminta perlindungan kepada Allah dari neraka. Ya. Lalu kemudian dia melanjutkan, laki-laki tersebut, wala uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Dan saya tidak sebaik, ya, dalam hal meminta seperti permintaan engkau wahai Rasulullah SAW dan permintaan atau doanya Mu'ad. Ya, artinya saya tidak bagus dalam berdoa, tidak sebagaimana engkau wahai Rasulullah SAW berdoa, dan tidak pula sebagaimana Mu'ad berdoa. Ini menunjukkan keutamaan juga Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi SAW ketika mendengarkan ucapannya tersebut, beliau SAW mengatakan, haulaha nudandinu. Seputar itulah kami berdoa. Ya. Seputar itulah kami meminta kepada Allah untuk meminta al-jannah dan untuk meminta perlindungan dari an-nar, neraka. Maka menunjukkan perkara yang diminta ini perkara yang besar. Di antara doa pula yang diriwayatkan dari sunnah, doa yang baik untuk seseorang baca dalam tasawuf yang terakhir, selain tadi doa minta perlindungan dari empat perkara, doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad inilau hibbuk falatada antakula dubra kulli salatin. Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu, jangan engkau tinggalkan untuk engkau baca pada setiap akhir salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni. Ya Allah, bantulah diriku. Ini doa yang sangat penting. Meminta kepada Allah untuk dibantu, untuk diberikan kemudahan, karena sesungguhnya seorang itu mampu taat kepada Allah karena kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ya. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, bersyukur kepada Allah atas setiap kenikmatan yang Allah telah karuniakan. Wa husni ibadatik, dan untuk beribadah dengan beribadah yang baik, untuk memperbaiki, memperbagus ibadahku kepadamu ya Allah. Ini ma'asyiral ikhwan azni wa azakumullah, doa yang sangat baik. Di antaranya pula tadi dalam riwayat Imam Ahmad dan sebagian sunan, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepadanya doa yang beliau baca dalam salatnya. Nabi SAW kemudian mengajarkan kepadanya, "Qul, ucapkanlah wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya aku ini telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Subhanallah, coba lihat pengakuan seseorang kepada Allah tentang banyaknya dosa yang diperbuat. Ini salah satu sebab yang menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ketika seorang mengaku kepada Allah bahwa dia telah melakukan dosa tersebut. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau. Mengakui tentang maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengampuni dosa-dosa tersebut. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah diriku. Ya, meminta kepada Allah ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu, kemudian juga meminta kepada Allah rahmat agar Allah berikan taufik kepadanya di masa-masa berikutnya untuk tidak lagi terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan tersebut. Ya, agar Allah bimbing, agar Allah SWT berikan hidayah dan petunjuk, kekuatan kepadanya untuk tidak lagi terjatuh ke dalam dosa yang telah dia perbuat sebelumnya, yang telah dia bertobat darinya, dan dosa-dosa yang lain. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Laqad sa'alta an'azim, sungguh Engkau wahai Muad telah meminta sesuatu yang besar. Kemudian Nabi SAW beliau jelaskan, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah. Ya, dan sesungguhnya perkara tersebut sungguh mudah bagi seorang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Perkara itu mudah, artinya syariat ini ringan, syariat ini sungguh sangat mudah. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama ini bagi kali untuk kalian. Ya, inna dina yusrun walan yushadda dina ahadun illa ghalabah, sesungguhnya agama ini mudah, tidaklah seseorang itu menyulit-nyulitkan, memberat-beratkan dirinya dalam agama itu kecuali dia akan terkalahkan. Mudah yang dimaksud adalah mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Syariat itu sangat ringan sekali, sangat mudah. Bainal ifrat wat tafrid, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan. Ini pula memberikan isyarat kepada kita bahwa ketaatan seseorang kepada Allah, kemudahan dia dalam menjalankan agamanya, ini semata-mata taufik dari Allah, semata-mata kemudahan yang Allah berikan dan karuniakan kepadanya. Oleh sebab itu wajib bagi kita untuk syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, kita mendengarkan amalan soleh lalu kemudian kita mengamalkannya, kita mendengarkan berita tentang kemaksiatan kemudian kita berupaya untuk meninggalkan dan menjauhkan diri darinya, sesungguhnya itu taufik dari Allah. Fahmadillah alaih, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala atasnya, syukurilah atas karunia yang besar tersebut. Sungguh anugerah yang besar yang Allah karuniakan kepada seorang muslim, seorang hamba, ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan dirinya untuk menjalankan jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali mungkin ini yang bisa kita sebutkan di kesempatan ini. Ada tersisa beberapa penggalan dari hadis ini, barangkali disebutkan insyaallah di kesempatan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Subhanakallahumma hamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum. Bolehkah kita berdoa dalam sholat dengan bahasa selain Arab? Kalau seorang mampu dengan bahasa Arab, gunakan bahasa Arab. Ya, jangan membiasakan berdoa di dalam sholat dengan selain bahasa Arab. Nah, gunakan bahasa Arab doa yang kita minta. Ya, nah, sebagian mereka ahlul ilmi mereka menyebutkan kalau seorang tidak mampu berbahasa Arab, ya, dalam suatu kondisi dia menghendaki untuk berdoa, maka hadis Nabi SAW itu mutlak, ya, falyatakhayyar minal mas'alati masya'a, silahkan dia memilih permintaan mana saja yang dia inginkan. Dalam riwayat yang lain tentang sujud, ya, wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa, karena faqaminun, maka sepantasnya untuk doa itu diterima, dikabulkan. Nah. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya bagi kami atas perkara yang timbul pada diri kami. Tapi pertanyaan ini menanyakan tentang ketika seseorang itu berstatus sebagai seorang pelajar di perguruan tinggi, ya, apa yang mesti dia perbuat? Apakah melanjutkan kuliahnya setelah sebelumnya dia belajar, dia menuntut ilmu, ya, untuk kemudian dia bertekad setelah selesai dari menuntut ilmu tersebut, artinya belajar di perguruan tinggi tersebut, untuk kemudian dia kembali melanjutkan menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ikhwani biddin, azan wa azakumullah. Negeri kita ini sangat membutuhkan ulama, sangat membutuhkan seorang alim, sangat membutuhkan seorang du'at al-mukhlisin. Nah, kita ini, semua yang ada di sini, saya katakan kita, semua yang ada di sini, kita dan anak-anak kita, masing-masing hitung punya anak berapa, kita, orang tua kita, dan kakak dan adik kita, dan anak-anak kita, seluruhnya jadi alim, seluruhnya jadi duat, itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dakwah di negeri kita. Itu masih belum cukup, enggak ada apa-apanya, ya. Nah, enggak usah kita jauh-jauh, satu Indonesia, Kalimantan Timur saja, terlalu banyak tempat yang masih belum tersentuh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, masih banyak tempat yang masih banyak kesyirikan yang diyakini atau yang diperbuat. Ya, sebagian kaum muslimin belum memahami tentang haramnya jimat, bahwa jimat itu kesyirikan. Ya, inna tamaima wattiwala tasyirkun, inna ruqa wattamaim wattiwala tasyirkun. Sesungguhnya jimat-jimat itu termasuk kesyirikan. Sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin belum paham bahwa yang dimaksud dengan jimat itu bukan hanya sekedar sesuatu yang dipakai di tubuh, dikalungkan di leher, di tangan, di sabuk, atau dimasukkan dalam tubuh, tetapi semua perkara litmamil amri, untuk menyempurnakan urusannya dalam rangka untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat, itu seluruhnya jimat. Meskipun bukan di tubuhnya, yang digantung di atas pintu-pintu rumah. Nah, dalam rangka untuk mendapatkan manfaat atau mudarat, itu jimat. Yang ditempelkan di dinding-dinding dalam rangka untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat, itu jimat. Nah, yang digantung di tiang pertama ketika dibangun rumah, kadang-kadang sebagian bangun rumah, tiang pertamanya itu digantung pisang. Nggak tahu kalau di sini digantung apa, ya, pisang. Itu bukan buat makan patukangnya, ya. Nah, pisang dibiarkan sampai kering. Subhanallah, itu jimat, ya. Nah, dibiarkan kering itu sebagai syarat itu untuk pembangunan rumah ini lancar. Belum lagi kalau ada penyembelihan kepada selain Allah padanya, ya. Sebagian mereka belum paham. Ada bayi lahir, bayi itu dibiarkan tidur di malam hari, tidak dalam kondisi kosong, ada sesuatu yang diletakkan di sisinya. Biasanya apa? Hah? Gunting. Ada yang lain? Jarum. Sisir. Bayi belum bisa bersisir. Iya. Nah, pisau, rambut atau apalah. Nah, itu semua jimat. Ya. Nah, ditaruh di kendaraan biar terselamatkan dari musibah, ya. Nah, dari mara bahaya, meskipun berbentuk biji-bijian tasbih, kadang-kadang naik kendaraan di depan digantung itu biji-bijian tasbih, ya. Nah, ini biar kendaraan ini terselamatkan, ya, tidak melakukan atau tidak terjadi musibah tabrakan. Kan tadi sudah dengar tabrakan itu kan bahaya besar, ya. Bisa bayar diat sama kafarah puasa 2 bulan berturut-turut kalau enggak bisa membebaskan budak. 2 bulan itu panjang itu, ya. Berturut-turut enggak boleh berhenti tanpa udzur. Berhenti itu ngulang. Sudah puasa 1,5 bulan, setelah itu qadarullah ma syaa fa'al, saya mau libur sehari dulu, capek betul 1 bulan lebih ini. Libur tanpa udzur yang syar'i, bukan karena sakit, bukan karena safar, bukan karena puasa yang wajib atau udzur yang syar'i yang lainnya. Ya, sekedar ingin istirahat saja, aduh terlalu panjang ini 2 bulan. Istirahat 1 hari. Setelah itu hitung baru. Nah, makanya hati-hati pengendara motor, pengendara kendaraan, hati-hati. Ya. Nah, bawa motor ya, banyak-banyak berdoa. Ya. Nah, saya enggak mengatakan jalan itu pelan-pelan 20 km per jam saja. Enggak. Masing-masing ada aturannya. Ada jalur yang cepat, ada jalur yang lambat, masing-masing ada aturannya. Nah, hanya saja hati-hati, banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah selamatkan kita seluruhnya. Ya, jiwa muslim itu sangat berharga. Kembali kepada permasalahan, ikhwani fiddin, negeri kita ini masih banyak kebutuhan terkait dengan dakwah sunnah, dai. Makanya serius untuk belajar, ya. Nah, hilangnya seorang ahli sunnah dari talabul ilmi itu sesuatu yang sangat menyedihkan, ya, sesuatu yang sangat menyedihkan, karena perjuangan kita ini sangat besar, dakwah ini sangat besar, ya. Nah, sangat membutuhkan keikhlasan dan sangat membutuhkan pertolongan Allah, kemudian membutuhkan ta'awun dari semua pihak. Nah, dari semua pihak, siapa yang mampu untuk memiliki andil dalam dakwah ini, maka silahkan. Ini merupakan tabungan berharga untuknya. Semoga Allah karuniakan kepada kita sekalian keikhlasan dan keistiqomahan. Ya. Nah, sangat membutuhkan. Nah, terlebih lagi kemudaratan yang besar ketika dia balik ke perguruan tinggi, di sana akan bercampur baur, di sana akan terjadi ikhtilaf, ya. Sementara hati kita itu bukan di tangan kita. Kalau di tangan kita, kita bisa tahan, bisa genggam. Kalau hati kita di tangan, itu bisa ditahan, bisa dijaga. Tapi masalahnya hati kita itu bukan di tangan kita, ya, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dituntut banyak berdoa dan banyak melakukan sebab-sebab untuk menjaga agar hati itu istiqamah, ya. Sekali lagi, ikhwani fiddin a'azzani wa jazakumullah, berikan keseriusan kita sekalian untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, Allah karuniakan kepada kita kenikmatan mudah dalam menuntut ilmu. Tidak sebagaimana masa-masa sebelumnya, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para a'immah, salaf dahulu, menempuh jarak berjauhan, sebulan perjalanan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ya, hanya untuk mendapatkan satu hadis, menempuh perjalanan sebulan. Ya, sementara kita mengetahui dahulu itu enggak ada rumah makan di tengah jalan, di padang pasir. Dia hanya mampu membawa bekal, apa yang dia bawa di atas kendaraannya. Kalau bekal itu habis, ya, dia harus berupaya untuk bisa menyambung hidupnya. Meskipun dengan bekerja, itu kalau dapat perkotaan, dapat perkampungan, ya. Kalau tidak, naam, demikian sampai diriwayatkan dari sebagian salaf, sampai terpaksa minum air kencingnya sendiri beberapa kali, tidak sekali, karena kehausan yang sangat di tengah padang pasir, enggak ada sumur, ya. Nah, enggak ada hujan. Nah, kita walhamdulillah lampu listrik masya Allah, PDAM-nya masya Allah, ya, nikmat sangat banyak. Majlis masya Allah dibuka, pelajaran, ta'lim, kajian-kajian yang umum, yang khusus, ya, manfaatkan ya ikhwan, manfaatkan. Ini nikmat karunia yang Allah karuniakan kepada kita. Allah tidak berikan kepada banyak pihak, banyak manusia yang tidak mendapatkannya. Syukuri dan jadikan ini sebagai amalan, menjadi sebab kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistiqomahan dan jannahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa disebutkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.